له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah membaca pada kesempatan yang telah lalu apa yang diterangkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang rincian mengenai permasalahan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu orang yang menghukumi secara langsung atau kemudian juga orang-orang yang mengikuti, yaitu mengikuti seseorang yang memutuskan dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia mengetahuinya. Yang perlu untuk diketahui bahwasanya berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala ini cakupannya tidak hanya kepada para hukam, yaitu pemerintah. Cakupannya juga kepada para hakim di mahkamah-mahkamah. Cakupannya juga menyangkut para ulama yang kemudian menyatakan tentang halal dan haram. Kemudian juga kita pun tidak terlepas dari permasalahan ini dalam permasalahan-permasalahan yaitu hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang kita ketahui kehalalannya dan keharamannya. Maka kita harus menyatakan dan memberitahukan, mengkabarkan, mendakwahkan kepada orang lain sesuai dengan yang kita ketahui dari hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mengetahuinya haram, maka kita sampaikan bahwasanya itu adalah sesuatu yang haram. Apabila kita mengetahui itu adalah sesuatu yang halal, maka kita sampaikan bahwasanya itu adalah sesuatu yang halal. Maka cakupan dari hukum ini, permasalahan berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala adalah permasalahan yang luas. Kemudian juga yang diberikan tanbih oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, maksudnya permasalahan berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah menyangkut orang-orang yang menyengaja untuk kemudian berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dia mengetahui hukum Allah subhanahu wa ta'ala namun kemudian memutuskan suatu hukum, suatu keputusan yang berkebalikan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dan tidak mencakup orang yang tidak sengaja, yaitu dia sebenarnya ingin mendapatkan dan kemudian mencapai al-haq, mencapai kebenaran, ingin berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, dari kalangan ahlul ijtihad, dari kalangan para ulama yang bisa berijtihad. Namun karena dalam permasalahan tersebut ada khilaf, misalnya ternyata dia memilih pendapat yang sebenarnya tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, karena kebenaran hanya satu, al-haq hanya satu. Dalam setiap permasalahan yang dikhilafkan di antara para ulama, dari halal dan haramnya misalnya, yang benar hanya satu, apakah halal ataukah haram. Karena permasalahannya ada khilaf, dan karena permasalahannya ada itu dalil di masing-masing pendapat, terkadang seorang ulama yang berijtihad kemudian memutuskan dan yaitu mengambil satu pendapat, terkadang itu bukan sesuatu yang rajih, ternyata bukan sesuatu yang sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia katakanlah mengatakan bahwa ini halal, tapi pada asalnya apabila dikembalikan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala yang rajih, ternyata itu adalah sesuatu yang haram misalnya, maka dia berhukum atau memutuskan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, memutuskan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala bukan dengan sengaja ya, tapi karena dia berijtihad. Ini masuknya ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hakim itu berijtihad, ini mengenai seorang hakim, tapi para ulama juga menetapkannya bagi para yaitu ahlul ilm yang menetapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, menetapkan yang rajih dari yang marjuh. Maka di situ Rasulullah bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asab," apabila seorang hakim itu berijtihad tentang hukum suatu permasalahan, kemudian dia benar, maka dia mendapatkan dua ajr, dua pahala, yaitu pahala berijtihad dan juga pahala bahwasanya dia ketika berijtihad tersebut dan memutuskan sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia berijtihad kemudian salah, maka dia mendapatkan satu pahala, yaitu pahala bahwa dia sudah berijtihad, sudah berusaha untuk sampai kepada kebenaran. Ingat bahwa ini bagi para ulama, bagi para ulama yang memang ahli untuk berijtihad memutuskan hukum suatu permasalahan. Adapun yang bukan ahli untuk berijtihad memutuskan hukum suatu permasalahan dari dalil-dalil yang ada, dari dalil-dalil yang diketahui, maka tugasnya bukan berijtihad. Tugasnya adalah bertanya, ya. Tugasnya adalah bertanya, bukan berijtihad. Wallahu a'lam bissawab. Maka apa-apa yang sudah kita sampaikan kemarin, rincian-rincian yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, adalah bagi orang-orang yang memang ketika dia memutuskan, dia memang tahu dan sengaja untuk kemudian menyelisih hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu hukum Allah seperti apa, tapi dia menyengajakan untuk kemudian memutuskan dan menghukumi dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang tidak sengaja, maka itu bukan termasuk dalam pembahasan. Kemudian pada akhir dari pembahasan ini, Syekh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan yaitu penutup dari pembahasan. Beliau berkata, "Wahadhil mas'alatu," dan permasalahan ini "a'ni mas'alatal hukmi bi ghairi ma anzalallah," yang aku maksudkan adalah permasalahan berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. "Minal masailil kubra allati ubtuliya biha hukam wa hadzal zaman," termasuk permasalahan-permasalahan besar yang menimpa para pemerintah, para penguasa pada zaman ini. Ya, banyak di antara mereka yang kemudian ya, berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, berbalik dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian menerapkan dalam kepemerintahannya hukum-hukum yang diletakkan oleh manusia, undang-undang yang diletakkan oleh manusia, yang banyak di antara undang-undang tersebut menyelisih hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa'ala al-mar'i alla yatasarra'a fil hukmi 'alaihim. Nah, kemudian ketika melihat keadaan ini, Asy-Syaikh berpesan di sini, maka wajib atas seorang, atas seseorang, bahwasanya dia la yatasarra', tidak tergesa-gesa untuk menghukumi mereka, bima la yastahiqunahu, dengan perkara yang sebetulnya mereka tidak berhak untuk dihukumi dengan hal tersebut. Untuk menyatakan fulan kafir, pemerintah kafir, hakim fulan kafir, tidak tergesa-gesa untuk mengitlakkan yang seperti ini. Sebagaimana perbuatan ini tergesa-gesa untuk menghukumi adalah yaitu perbuatannya para khawarij, termasuk yang di Indonesia ini, dengan mudahnya dan dengan gampangnya menyatakan bahwasanya kepala negara adalah seorang yang kafir. Qala hatta yatabayyana lahul haqqu, sampai kemudian masalahnya menjadi jelas bagi dia, bagi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, bagi para penguasa, bagi para pemerintah. Qala li'annal mas'alata khatirah, karena permasalahan ini sungguh sangat berbahaya. Kalau dilihat kepada yaitu akibat dari salah vonis, tergesa-gesa dalam memvonis, ya, maka yang menjadi konsekuensinya adalah tertumpahnya darah kaum muslimin, ya, pemberontakan, dan juga kemudian yaitu kekacauan terjadi di mana-mana. Qala nas'alullaha ta'ala an yusliha lil muslimina wulata umurihim wa fitanatahum. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah membenahi pemerintah-pemerintah kaum muslimin, penguasa-penguasa kaum muslimin, dan juga orang-orang dekat mereka, supaya mereka didekatkan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengetahui tentang syariat Islam, dan kemudian membimbing mereka kepada tauhid, kepada sunnah, kepada penerapan syariat Islam dengan kafah, dengan sepenuhnya. Nah, ini doa dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala kama anna 'alal mar'i alladhi ataahu Allahu al-'ilma an yubayyinahu li haula'il hukam. Sebagaimana pula wajib atas seseorang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya ilmu untuk menjelaskannya kepada para penguasa tersebut, para ulama, para duat. Itu sebenarnya menjadi kewajiban untuk mereka menjelaskan tentang permasalahan ini kepada para penguasa yang terjatuh kepada perbuatan yaitu berhukum dengan selain hukum Allah, menerapkan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala pada kepemerintahannya. Litaqumal hujjata 'alaihim, supaya hujjah itu tegak atas mereka, para penguasa tadi. Wa tatabayyanal mahajjatu, dan juga menjadi jelaslah metode yang lurus, cara yang lurus, syariat Islam ini. Fayahlakum man halaka an bayyinah, maka orang yang binasa itu binasa dikarenakan atau kemudian karena telah dijelaskan, artinya sudah ditegakkan hujjah, sudah jelas baginya permasalahan, maka dia kemudian yaitu ngeyel atau kemudian tetap berada dalam keadaan menyelisih hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia binasa dalam keadaan sudah ditegakkan bayyinah atasnya. Wa yahya man hayya an bayyinah, dan menjadi hidup orang yang hidup di atas bayyinah pula, di atas bukti dan dalil yang nyata juga. Apabila dia mau bertaubat, apabila dia mau kembali kepada syariat Islam, kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan hidup dan selamat ya dengan penjelasan dari orang-orang yang memiliki ilmu tersebut. Qala wala yuhkiranna nafsahu, dan hendaknya dia jangan meremehkan dirinya sendiri, an bayanihi, dari menjelaskan perkara tersebut. Dan sampai dia mengatakan saya tidak pantas untuk menjelaskan perkara tersebut, selama dia mampu, selama dia kemudian memiliki kesempatan ya, sudah mengetahui tentang perkara tersebut dan bisa sampai kepada para pemerintah tadi untuk menjelaskannya, jelaskan, tidak perlu kemudian menganggap remeh dirinya sendiri. Wala wala yahabanna ahadan, dan jangan sampai dia takut kepada seorang pun fihi, dalam permasalahan ini. Jelaskan ya, karena ini adalah perkara yang hak, perkara yang benar, jelaskan kepada para pemerintah tersebut. Fa'ala izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin, karena sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah dan juga bagi rasulnya dan juga bagi kaum mukminin. Nah, ini pesan-pesan dan wasiat Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala kepada kita dalam permasalahan ini. Yang pertama, jangan cepat memvonis ya orang-orang yang terjatuh dalam permasalahan ini dengan hukum atau dengan vonis yang serampangan. Harus kemudian ditegakkan hujjah terlebih dahulu atas mereka. Kemudian yang kedua, juga bagi orang-orang yang sudah mengetahui tentang permasalahan tersebut dan mampu untuk menyampaikannya kepada mereka, sampaikan kepada para pemerintah tadi, supaya kemudian kalau mereka mau bertobat maka itu yang diharapkan, namun apabila tidak mau bertobat maka telah disampaikan dan telah tegak hujjah atas mereka. Baik, kemudian kita lanjutkan kepada apa yang disebutkan oleh Syekh atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala wa dalilu qawluhu taala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy, faman yakfur bi at-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Surat Al-Baqarah ayat ke-256. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama ini. Qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy, telah jelas jalan yang benar dari jalan kesesatan. Faman yakfur bi taghut wa yu'min billah, maka barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusta, maka dia telah berpegang teguh, berpegang erat dengan ikatan yang kuat. Qala rahimahullah, wa hadha ma'na la ilaha illallah, dan inilah makna dari kalimat la ilaha illallah, yaitu terkandung dalam ayat ini makna dari la ilaha illallah ya. Baik, kita akan jelaskan sepotong demi sepotong apa yang disebutkan dalam alinea ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ya, mengenai lafaz wad dalil, dan dalilnya apa yang dimaksud dalilnya. Qala ay ala wujubil hukmi bima anzalallah wal kufri bi taghut, dalil yang dimaksud adalah atas wajibnya berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan untuk kufur dengan taghut. Kemudian Syekh Al-Utsaimin menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam dalil tersebut, dalam penyampaian dalil tersebut, yaitu apa? La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Maka Syekh Al-Utsaimin menjelaskan di sini la ikraha 'ala ad-dini, tidak ada paksaan untuk kemudian ya, memeluk agama atau kemudian menerima agama tersebut, menerima agama Islam ini, tidak ada paksaan padanya. Qala li zuhuri adillatihi wa bayanihi wa wuduhi wa bayaniha wa wuduhiha, karena telah tampak dalil-dalilnya dan dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang jelas dan terang benderang. Ya. Jadi tidak ada paksaan. Kalau memang seseorang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian condong untuk menerima agama tersebut, maka ya itu yang terjadi dan dipersilahkan dan didorong dia untuk kemudian masuk dan memeluk agama ini dan menerima agama ini. Namun kalau kemudian ya, dia tidak mau menerimanya, maka itulah yang terjadi. Padahal agama ini telah terang, ya, yang mana yang benar, mana yang salah sudah jelas. Agama yang kemudian lurus dari agama-agama yang menimpang jelas. Kalau dia tidak mau menerimanya, maka sudah tegak hujah atasnya. Seharusnya dia mau menerimanya. Kalau tidak mau menerimanya, sudah, ya, tidak ada paksaan padanya. Tidak ada paksaan padanya. Qala wa li hadza qala ba'dahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas jalan yang lurus dari jalan penyimpangan. Qala fa idza tabayyana ar-rusydu minal ghayy fa inna kulla nafsin salimatin la budda an takhtara ar-rusyda 'ala al-ghayy. Maka apabila telah jelas jalan yang lurus, jalan yang yaitu benar dari jalan kesesatan, maka tentu saja seluruh jiwa yang salim yaitu selamat, seluruh jiwa yang selamat dia akan memilih jalan yang benar daripada jalan kesesatan. Tidak perlu dipaksa. Suatu jiwa yang masih selamat, suatu jiwa yang masih lurus di atas fitrahnya, maka ketika dia mengetahui tentang agama Islam ini, tentang keindahannya, tentang juga bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang menyeluruh, agama yang sempurna, ya pasti akan menerima agama Islam tersebut, ya. Dan kemudian meninggalkan thariqah, meninggalkan metode-metode dan agama-agama yang lainnya. Itu sudah jelas, ya. Tidak perlu dipaksa, ya. Dia dengan senang hati akan kemudian menerima agama ini. Adapun apabila dipaksa kemudian masuk Islam dengan terpaksa, ya, makanya seperti kaum munafikin, ya, masuk Islam secara zahir saja sedangkan hatinya tidak mau sebetulnya memeluk Islam. Tidak ada gunanya apabila masuk Islam dengan terpaksa. Maka la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, ya, tidak ada paksaan dalam agama. Karena sudah jelas bahwa agama ini benar, agama ini lurus, agama ini menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan agama-agama yang lainnya adalah agama yang menyimpang, tidak menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru akan menyampaikan kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Al-Uzaimi rahimahullah taala menjelaskan tentang yaitu potongan ayat selanjutnya, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Maka barang siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, qala Syekh Al-Uzaimi bada Allahu 'azza wa jalla bil kufri bit taghut qabla al iman billah. Allah Subhanahu wa taala, Allah 'azza wa jalla memulai dengan menyebutkan kekufuran, mengingkari taghut terlebih dahulu sebelum keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala li'anna min kamali asy-syai'i izalatul mawani' qabla wujudi tsawabit. Karena termasuk kesempurnaan sesuatu yaitu menghilangkan penghalang-penghalangnya terlebih dahulu, ya, sebelum mewujudkan, ya, nilai-nilai positifnya. Nilai-nilai negatifnya dihilangkan terlebih dahulu, dibersihkan, ya. Kemudian setelah bersih dari perkara-perkara negatif, dari perkara-perkara yang merupakan kemungkaran, baru ditetapkan nilai-nilai positif, nilai-nilai yang berupa yaitu nilai tambah atau nilai lebih, ya, yang merupakan keutamaan dalam perkara ini. At-taghut adalah nilai-nilai yaitu apa? Yang kemudian negatif, yang merupakan juga penghalang-penghalang dari seorang diterima keislamannya. Apabila seorang masuk Islam dalam keadaan dia masih belum mengingkari taghut, dia masuk Islam kemudian ditanya tentang orang-orang yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengingkarinya, tidak mengkufuri taghut tersebut, itu betul, Islam juga betul. Berarti apa? Belum benar keislamannya. Belum sah keislamannya. Dia belum kufur kepada tawhid. Dia harus kemudian kufur kepada tawhid terlebih dahulu, kemudian menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada dua perkara tersebut. Dan termasuk kesimpulan sesuatu, dia membersihkan terlebih dahulu tentang perkara kesyirikan tersebut, baru dia kemudian menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa li hadza yuqal at-tahliyatu qabla at-tahliyah. Oleh karena itu dalam satu ungkapan dinyatakan at-tahliyah, yaitu pengkosongan terlebih dahulu, qabla at-tahliyah, sebelum dihiasi. Yaitu dikosongkan dari nilai-nilai negatif dan kemudian dihiasi dengan nilai-nilai positif. Ya, itu dimaksud at-tahliyah qabla at-tahliyah. Dalam berbagai permasalahan, dalam berbagai perkara, ya. Dalam perkara akhlak misalnya, hilangkan dulu kemudian akhlak-akhlak yang negatif dari diri kita, suka menghibah misalnya atau yang lain sebagainya, kemudian kita berusaha untuk menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, ya, menghiasi akhlak-akhlak diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan dalam perkara-perkara yang lain, at-tahliyah qabla at-tahliyah. Kemudian potongan ayat selanjutnya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka telah berpegang teguh dengan tali yang kuat atau ikatan yang kokoh. Qala ay tamassaka biha tamassukan taman, yaitu dia berpegang teguh dengannya dengan sebenar-benarnya, dengan berpegang teguh, sikap berpegang teguh yang sempurna. Itu makna istinsak, berpegang teguh dengan sempurna. Qala wal urwatul wuthqa hiya al-Islam, dan yang dimaksud dengan ikatan yang kokoh adalah Islam. Maka barang siapa yang kufur dengan tauhid dan kemudian beriman kepada Allah, ya, dia bertauhid, tidak menyembah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri tauhid yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berpegang teguh dengan Islam. Qala wa ta'ammal kayfa qala 'azza wa jalla, dan perhatikan bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di sini, faqad istamsaka, maka dia telah beristimsak, telah berpegang teguh dengan sempurna. Walam yakul tamassuk, walam yakul tamassaka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan tamassak, ya. Tamassak, sama-sama berpegang teguh. Namun apa perbedaannya? Disebutkan setelahnya, li'anal istimsaka aqwa min at-tamassuk, karena makna dari istimsak ini lebih kuat, lebih mendalam daripada sekedar tamassuk, ya. Jadi ada, ketika ada tambahan huruf dalam satu kata Arab, dalam satu kata bahasa Arab, ketika ada tambahan huruf padanya, maka maknanya lebih kuat. Masaka, memegang. Tamassaka, berpegang teguh. Istimsak, lebih banyak hurufnya, lebih kuat maknanya. Itu yang dimaksud, ya. Itu yang dimaksud. Qala fa innal insana qad yatamassaku wa la yastanfik. Karena bisa jadi seorang itu, ya, telah bertamasuk tapi dia belum beristimsak, telah berpegang teguh tapi belum berpegang teguh dengan sempurna, ya, yang dimaksud. Itulah mana perbedaan antara tamassaka dan istimsaka, ya. Makna tamassaka itu, atau mana istimsak lebih kuat dan lebih mendalam daripada sekedar tamassak. Nah, di sini ada bagian yang belum dijelaskan sebenarnya oleh Syekhul Utsaimin. Wahada makna la ilaha illallah, dan ini adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah adalah an-nafi wal isbat, penafian dan penetapan. La ilaha, tidak ada sembahan yang disembah illallah, kecuali Allah, ya. La ilaha dari penafian, illallah ini adalah penetapan. Dalam ayat sama, yakfur bitagut, ini menafikan, seluruh tagut dinafikan, diingkari, penafian. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, ini penetapan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diimani, diibadahi, adapun tagut, ya, sudah seharusnya diingkari, dijauhi. Maka di dalam ayat ini ada makna la ilaha illallah karena ada an-nafi wal isbat. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang alinea selanjutnya di mana Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan setelahnya wa bil haditsi dan dalam hadis Rasul amri al-Islam wa amudu salatu wa durwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Rasul amr, kepala dari perkara ini adalah Islam. Wa amuduhu salat, dan dari kepalanya Islam, kemudian umudnya yaitu tiangnya adalah salat. Wa durwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncak daripada punuknya yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah alam yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan ya, agama yang dibawa oleh Rasulullah tersebut sallallahu alaihi wasallam dengan yaitu unta, ada kepalanya, ada penyangganya yaitu kaki-kakinya, ada pula yaitu puncak daripada punuknya ya. Ada pun kepalanya adalah Islam, kemudian penyangganya adalah salat, dan juga puncak punuknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Al-Utsaimin menjelaskan tentang makna Rasul Amril Islam. Kepala dari perkara ini yang dibawa oleh Rasulullah adalah Islam. Qala rahimahullahu taala arad al-muallif rahimahullahu taala al-istidlal bi hadha al-hadits ala anna li kulli shay'in ra'san. Dari hadis ini Rasul atau al-muallif rahimahullahu taala ingin menjelaskan, ingin beristidlal, itu menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwasanya setiap segala sesuatu itu pasti memiliki kepala ya. Wa rasul amri alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-islam, dan kepala dari apa yang dibawa dengannya atau dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Islam ya. Islam, yaitu rukun-rukun Islam yang kita kenali, syahadat, harus kemudian seorang bersyahadat, harus menjalankan sholat, puasa dan lain-lain sebagainya, harus kemudian menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya, tidak kemudian hanya mengaku-ngaku saja. Dia Islam, dia menyatakan dirinya Islam, tapi tidak menjalankan hakikat Islam, tidak bersyahadat, atau kemudian tidak melaksanakan konsekuensi syahadat yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka tidak benar pengakuannya sebagai seorang yang kemudian telah berislam ketika dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan Islam dengan seutuhnya. Nah. Qala wa 'umudu shalah, dan penyangganya adalah salat. Qala Syekh Al-Utsaimin li'annahu la yaqumu illa biha, karena Islam tersebut tidak akan tegak kecuali dengan salat tersebut. Penyangga segala sesuatu, apabila penyangga tersebut runtuh, rubuh ya. Penyangga tenda misalnya atau penyangga bangunan misalnya tiangnya runtuh dan rubuh, maka bangunannya pun roboh. Baik, bangunannya pun roboh. Islam apabila tidak ada salat maka robohlah Islam tersebut. Qala wa ilaha kana al-qawlu rajih kuntu tarik as-salah. Oleh karena itu pendapat yang benar dari pendapat-pendapat yang ada di kalangan para ulama adalah bahwasanya orang yang meninggalkan salat adalah seorang yang terjatuh kepada kekufuran ya. Dia seorang yang kafir, seorang yang meninggalkan salat sama sekali, tidak salat, tidak melakukan salat lima waktu, tidak pula melakukan sholat Jumat. Nah, ini adalah pembahasan yang panjang mengenai pembahasan kekufuran orang yang meninggalkan sholat. Qala wa annahu laisa lahul Islam, dan bahwasanya dia tidak memiliki Islam ya, ketika dia tidak menegakkan sholat, karena ya itu tadi penyangganya roboh, maka Islamnya pun hancur berantakan. Kemudian mengenai akhir dari hadis wa durwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan kemudian puncak dari punuknya adalah amalan jihad fi sabilillah. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala a'lahu wa akmaluhu al-jihadu fi sabilillah, yang paling tinggi dari Islam tersebut Dan yang paling sempurna dari Islam tersebut adalah jihad fi sabilillah. Itu makna zurwatus sanam, puncak punuknya. Itu apa? Yang paling tinggi, amalan yang paling tinggi, amalan yang paling sempurna, yaitu berjihad fi sabilillah. Qala wa dzalika li anna al-insana idza aslaha nafsahu hawala islaha ghairihi bil jihad fi sabilillah. Dikarenakan seorang manusia itu apabila telah memperbaiki dirinya sendiri dengan masuk Islam, ya, menegakkan salat, maka dia akan berusaha untuk kemudian memperbaiki yang selainnya dengan berjihad fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad tujuannya adalah memperbaiki orang-orang kafir, ya, supaya mereka masuk dalam Islam, ataupun kalau tidak masuk ke dalam Islam, mereka dalam keadaan rendah, keadaan hina di muka bumi ini. Namun tujuan awalnya itu apa? Untuk memasukkan mereka ke dalam Islam, ya. Salah satu bagian dari dakwah untuk kemudian mengajak manusia masuk ke dalam Islam. Qala liyaqumul Islamu, agar Islam itu tegak, wa litakuna kalimatullahi hiyal ulya, dan supaya kalimat Allah Subhanahu wa taala itulah yang kemudian tinggi di muka bumi ini. Qala faman qatala litakuna kalimatullah, litakuna kalimatullah hiyal ulya, fa huwa fi sabilillah. Maka barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah itu menjadi yang tinggi di muka bumi, maka itulah perang, peperangan yang fi sabilillah. Bukan untuk kabilah, ya, bukan untuk kebanggaan, bukan untuk dikatakan memberani dan yang lain sebagainya, untuk menegakkan kalimat Allah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan fi sabilillah. Qala wa sara zurwatus sanam li'annahu bihi ulul Islam ala ghairihi. Dan dikatakan, dikatakan dan diistilahkan bahwasanya jihad itu adalah puncak dari punuk, dikarenakan dengan jihad tersebut Islam itu menjadi tinggi di muka bumi atas, yaitu agama-agama yang lain, atas umat yang lainnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menutup risalah ini dengan perkataan beliau, wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan Allah lah yang lebih tahu, dan semoga salawat Allah Subhanahu wa taala tercurah atas Nabi Muhammad dan juga kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepada Nabi Muhammad, keluarganya, dan juga para sahabatnya. Kemudian di terangkan di sini oleh Syekh Al-Faymin, khataman Syekh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala risalatahu hadhihi biraddil ilmi ila Allah azza wa jalla. Syekh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menutup risalah ini, yaitu salah satu usul, dengan mengembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya atas segala perkara yang kemudian disampaikan oleh al-muallif di sini, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang perkara tersebut, tentang seluk-beluknya, tentang detailnya, ya. Mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wassalatu wassalamu ala nabiyyihi Muhammad. Atau wassalatu wassalamu ala nabiyyihi Muhammad. Dan juga beliau menutup dengan mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa bihadha intahatil usulus salasah wa ma yata'allaqu biha. Dengan ini maka telah selesailah pembacaan dari kitab Al-Usul Salasah dan segala perkara yang berkaitan dengan Usul Salasah tadi, penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengannya. Fanas'alullaha ta'ala an yutiba mu'allifaha ahsana tawabin. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya membalas penulisnya dengan balasan yang paling baik. Wa yaj'al lana nasiban min ajriha wa thawabiha. Dan supaya Allah memberikan bagi kita pula sebagian dari pahala tersebut dan balasan tersebut. Wa yajma'ana wa iyyahu fi dari karamatihi. Dan supaya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau, dengan muallif rahimahullahu taala, di negeri kemuliaannya, yaitu di jannah. Innahu jawadun karim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberi dan maha mulia. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. dan segala puji hanya bagi Allah. Allahumma salam dan semoga salawat dan salam tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini berakhir pula ta'lim kita dalam kitab Salatul Usul, dan insyaallah kita akan melanjutkan dengan risalah yang juga ditulis oleh beliau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu kitab Al-Qawaid Al-Arba', yaitu kitab yang menyangkut atau membahas mengenai empat kaidah dalam memahami tauhid. Dan dengan memahami empat kaidah tersebut, kita mengetahui perkara-perkara apa saja yang termasuk dalam perkara tauhid dan perkara-perkara apa saja yang kemudian termasuk dan tergolong dalam perkara kesyirikan. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.